Buat rekan-rekanku, kita goyang bareng kompak. Kita goyang bersama Fuji, Kuanyar, Arlida, Putri, Putri, Ade, Ade, Lala. Thank you. tepuk tangan yang meriah. Mantap.